bisnis, apa yang membuat orang kerasan atau tahan bekerja di sebuah perusahaan? Nah, Gallup Institute di Amerika pernah meriset ini ya. Ada banyak hal yang ditanyakan ya. Ada mulai ditanyakan gaji, apakah itu penting? Kondisi kerja, keadaan di dalam, ya. Lalu apakah masa liburan, bonus, benefit tambahan hasil di luar gaji, ya. Bos besar, atasan, prestis, wah merasa kerja ini bagus ya. Nah, setelah dicek semua, ada satu hal yang katanya membuat orang itu kerasan bekerja di sebuah perusahaan lebih dibandingkan alasan-alasan lain. Dan ini menarik sekali, ternyata yang paling membuat orang itu kerasan atau tidak di sebuah perusahaan adalah apakah dia mempunyai teman yang baik bekerja bersama dengan dia. Dari begitu banyak hal yang penuh dengan pemikiran, ternyata kunci utama adalah apakah Anda mempunyai teman yang baik. Do you have good friends at work? Ya? Ternyata kalau Anda punya teman yang baik, teman sejati, teman sepenanggungan, maka Anda akan kerasan di perusahaan itu. Ini sebuah riset yang luar biasa. Ketika kita mencari kemana-mana, ternyata hal yang paling simple, yang paling menarik, dan yang paling empowering, ternyata bahwa we are human, kita itu manusia pada akhirnya. Nah, kalau Anda di dalam perusahaan Anda dapat menciptakan sebuah suasana di mana karyawan itu bisa mempunyai teman yang baik di perusahaan Anda pula, mereka dapat bersahabat dengan sangat baik, maka kemungkinan karyawan Anda akan keluar itu jauh lebih kecil. Walaupun tentu gaji, suasana kerja, bos, atasan itu juga penting dalam pekerjaan dan dalam meng-hire anak buah Anda. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.